2019 presiden dan legislatif. Itu tanggung jawab kita ke depan luar biasa. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Pertama, syirik. Masih ada syirik? Alhamdulillah tak ada syirik. Apa syirik itu Pak Ustaz? Saya bawa jamaah, jamaah haji. Ustaz Samad, tolong bawakan ke toko batu cincin. Bawa lah. Sampai ke toko saya tunjukkan batu kecil 1 rial. Dia tak beli. Batu besar sebesar telur angsa, dia tak beli. Mau cari batu apa? Yang melariskan dagangan ada Pak Ustaz. Ini tak betul. Anak-anak lajang bisa syirik, minta sama setan, minta hantu. Datang cewek cantik lewat, hai, godain kita dong. Datang cewek cantik jadi mudah. Wih, kau mau sama aku, preh. Sakit hati, ambil air liurnya, bawakan ke dukun. Nah, setelah dibacakannya, tidur tak lelap, makan tak kenyang, siang dan malam terbayang-bayang. Begitu mau makan mie ayam, nampak wajah laki-laki itu bergelombang di tengah ayam. Apa boleh buat? Syirik, karena minta sama hantu setan jembalang tanah, suster ngesot, Dracula, zombie dan lain sebagainya. Oleh sebab itu syirik tidak ada. Hukukul walidain, durhaka pada orang tua. InsyaAllah kita tak ada durhaka. Itu orang Medan tuh keras sekali cakapnya sama emaknya. Memang begitu gaya dia. Bukan durhaka. Mak, mak, mak, sini ntar mak. Kasarnya, enggak, memang begitu bawaannya. Hatinya lembut itu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama syirik, yang kedua durhaka, yang ketiga uququl walidain, dua. Yang ketiga syahadatuz zur, kesaksian palsu. Berapa kali kita memberikan kesaksian palsu? Yang pertama, aku bersaksi orang ini layak, orang ini pantas, padahal dia tak layak. Kita sudah memberikan kesaksian palsu. Ustaz Somad, tengok saking kuatnya suara saya, berbunyi. Berbunyi saking kuat saya. Ustaz Somad, iya. Kalau calonnya tinggal dua, dua calon, dua-duanya tak baik, yang satu setan, satu iblis, mana yang kita pilih? Pilih setan. Kenapa? Karena kau tak memilih setan, iblis akan naik. Akhaffud dararain, ada dua mudarat, pilih mudarat yang teringan. Masuk dalam hutan, pilihan cuma dua, mati sama makan babi. Pilih mana? Makan babi. Sepakat mau makan babi semua. Babi. Udah mau mati udah 3 hari tak makan. Lewat babi, apa antai babi itu? Apakah perlu disembelih dengan nama Allah? Puasa? Tidaklah. Dia sudah mau ditombak, apa tombak babi itu bakar. Colek-colek sama kecap sini. Ada. Tak perlu bagi Allah mabarik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Dah. Sementara dapat pisang. Sesudah dapat pisang, tinggalkan babi. Makan pisang. Jangan nanti datang kawan makan pisang. Eh, ini ada pisang. Ah, biarlah enak rumah babi. Begitulah nanti berijtihad. Kalau sudah sampai final masanya, pilih yang hobi kepada pengajian, yang kepeduli kepada. Ini mobil-mobil banyak bawa sapu, pelnya apa ini? Mobil apa ini? Kalau bajunya seragam kuning, ini pasti dari dinas sosial. Ini apa? Ustaz Somad, itu relawan mobil untuk membersihkan kamar mandi WC masjid. Ternyata ini program. Yang punya program ini anak muda, dia pergi ke masjid diciumnya. Kadang kita sebagai orang Islam ini malu, mimdate malam mau depan lu malu. Kenapa malu? Kalau pergi kita ke lembaga non muslim, bertanya ke security, Mr. Security, ya kamar mandinya mana ya? Kalau pergi ke tempat lembaga orang Islam, tak perlu nanya security, tarik aja nafas panjang. Malah tahu aja bau busuk. Padahal yang mengajarkan Islam, an-nazafatu minal iman, kesucian sebagian dari iman, itu bukan hadis Nabi, itu kata-kata pepatah. Kalau hadis Nabinya at-tahuru syatrul iman, suci. Yang mengajarkan suci siapa? Islam. Tapi kamar mandi busuk bau. Ada anak muda yang peduli kepada kamar mandi, dibuatkan gratis, diambilkan karyawan. Mana kamar mandi, kamar mandi yang busuk, datang bersih. Ini kepedulian. Pemimpin-pemimpin muda, cerdas, kreatif, ada ide-ide, maka ke depan insya Allah akan baik. Allahu Akbar. Jadi sengaja beberapa menit saya panggil Allahu Akbar. Kalau masih ada suara, artinya itu tes saja. Allahu Akbar. Tapi kalau pas saya bilang Allahu Akbar, Demikianlah tausiah yang ini saya sampaikan kepada yang memakannya. Mohon maaf atas segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lah Pak Ustaz. Maka pemimpin akan mencetak. Siapa yang sanggup jalan kaki dari Yaman sampai ke Maroko, Darul Bayda, silakan jalan kaki mencari fakir miskin. Tidak ada. Kenapa? Zakat, zakat, zakat. Zakat luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya duit 100 juta, maka zakatnya 2,5%. Jika 2,5% dari 100 juta, berapakah zakat yang mesti dikeluarkan? 2,5 juta. Itu bahan untuk ujian CPNS Badan Kepegawaian Negara. Jadi kalau pemimpin Islami, soal-soal CPNS-nya Islami. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1,500 km. Kecepatan cahaya per detik 300,000 km. Jika kecepatan cahaya 300,000 km per detik, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk Isra Mi'raj? Bisa jadi soal CPNS. Kalau apa? Badan Kepegawaian Daerah Negara paham, suka ngaji. Hadir hari ini kan? Saya ikut PNS apa soalnya? Tono, Tini, dan Tony menjaga warnet. Tono tidak bisa bekerja di waktu pagi karena kuliah. Tini tidak bisa kerjasama dengan Tony karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerjasama? Apa ini tak bermutu? Ini orang tak paham agama. Kenapa bisa masuk soal macam itu? Habis waktu kuliah S1, S2, begitu ikut tes, cuman mencari Tono, Tini, dan Tony. Tak mau saya jawab. Dia tengok ni saya lewatkan, sudah lewatkan saya jawab. Selesai, keluar tes, saya tengok kawan stres. Kau kenapa stres? Habis waktu gue. Siapa yang habiskan? Tono, Tini, dan Tony. Saya tak paham. Apa yang dimuliakan Allah, betapa pentingnya pendidikan agama. Sekarang anak bapak ibu yang sekolah di Islamic boarding school, mantap. Anak kau sekolah mana? Pesantren. Nah, kampungan. Anak ibu di mana? Islamic boarding school. Sekarang mana? SDIT, SMPIT. Tapi yang bisa sekolah ke sana siapa? Daftar ulangnya 14 juta. Maka siapa yang bisa mengangkat itu? Keadilan pemimpin dimasukkannya pendidikan agama dalam sekolah umum. Allahu Akbar. Quran, hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Maka sarjana-sarjana dari IAIN, UIN masukkan. Tidak bisa PNS, tak apa-apa. Dari mana? Honda. Apa itu Honda? Honor daerah. Bisa. Disitulah masuknya 20% anggaran pendidikan. Masuk. Kenapa? Karena ada niat memperbaiki umat. Yang pertama, ulama. Yang kedua adalah umara. Ini kerjasama dan sama-sama bekerja. Kenapa mikrofon ini bisa saya pegang? Karena jari tak sama panjang. Andai jari ini jempol semua, bisa megang? Mana bisa? Mesti ada. Siapa ini? Ini telunjuk, ini pemimpin. Pemimpin kalau nampaknya jalan berlubang, aspal besok. Coba kalau saya yang nunjuk, makin tambah lubang. Tunjuknya tanah lapang, muncul tenda besar. Nampaknya masjid tak betul, langsung. Apa yang langsung? Entahlah. Begitulah hebatnya, ini pemimpin. Makanya nanti kalau ada orang sikit-sikit begini, sikit pemimpin. Beda kalau sedang foto, kalau foto begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang bininya bertanya, kenapa gini bang? Kalau yang pertama dan terakhir. Begitu dia, kalau memang itu dulu yang pertama. Tapi kalau itu bukan bini yang pertama, apa jawabnya? Kenapa gini bang? Kau memang bukan yang pertama, tapi kau yang terakhir. Tidak ada. Tapi kalau kawan yang nanya, kenapa kau gini tadi? Mau kutambah satu lagi. Kau yang nanya, ibu yang nanya satu lagi. Bercanda. Ibu serius kan? Ustaz ni dari tadi yang disapanya ibu aja. Saya laki-laki, tentu memperhatikan perempuan. Masa laki-laki memperhatikan laki-laki? Ada model laki-laki sekarang, kalau lewat anak gadis cuek aja deh. Tapi kalau ada anak lajang ganteng lewat, ini cuek dulu. Oh, na'uzubillah. Jangan kau melambai sini. Kau nyantuk kan kepala kau kudindir. Pos lagi si otak kepala. Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Nih, pasti ada. Tapi di sana mesti ada anak muda. Makanya tengok. Peran serta pemerintah, lapisan masyarakat, dan pemuda. Kenapa tak dibuat di situ orang tua? orang tua, berikan 10 anak muda, akan kugoncangkan Indonesia. Kata siapa? Soekarno. Kalau orang tua, apa yang mau digoncang? Pulang saya kuliah, datang 3 orang. Satu pensiunan polisi, satu pensiunan tentara, satu pensiunan perusahaan minyak. Ustaz Somad, apa yang bisa kita buat? Kita mau bergoncang. Tangan pun gak bergoncang. Tangan mau digoncang kan? Makanya saya semangat. Kenapa Ustaz kadang-kadang saya tengok semangat, kadang-kadang tak semangat? Tadi ada yang mengatakan Ustaz sakit, katanya tak semangat. Kenapa sekarang semangat? Menengok anak-anak muda ini bangkit semangat. Apalagi sejak beberapa hari ini di Medan banyak yang ngajak saya selfie. Saya tengok di HP-nya umur 23. Apa merek HP gua ini? Kok tahu dia saya 23? Biasa. Anak-anak muda inilah maka judul ceramah ini langsung berubah. 4, apa dia? Ulama, penguasa. Andai tadi isinya orang tua semua, tentu berubah judulnya. Saya pun tak pula berdiri, duduk aja. Adapun judul pengajian kita pagi ini adalah bagaimana menghadapi sakaratul maut. Maka dipimpin nih, maka mesti ada pemuda. Mana di antara jari ini yang pemuda, Pak Ustaz? Anak muda itu nih. Makanya suka pakai perhiasan. Anak muda kan suka perhiasan. Pemasangan cincin kepada mempelai perempuan. Di mana pemasangnya? Sini. Pernah tak nengok pemasangan cincin? Pasangnya sini. Mana? Pernah. Maka anak muda ini mesti kita jaga. Ini pada hari libur. Hari libur nih kan? Hari Ahad. Padahal tadi pagi sudah nelpon ke pacarnya. Bang, jadi kita jalan-jalan nengok air terjun? Tidak. Aku mau nengok pengajian. Jadi gimana masa depan? Mau dibawa kemana hubungan ini? Terserah kau lah. Mau putus, putus. Aku pun dah muak sama kau. Teganya abang begitu? Ya terserah. Pokoknya putus juga. Nama kau pun dah lama buang dah. Di FB pun sudah aku unfriend. Dah, aku mau hijrah total. Aku mau hijrah, sekali hijrah. Allahu Akbar. Allah. Ayolah bang, nanti masalah ongkos minyak pakai mobil aku yang bayar. Ayolah kalau gitu. Inilah masalahnya. Maka anak-anak muda ini mesti dijaga. Anak muda mesti dijaga. Pesta malam sampai jam 2 malam. Keyboard tunggal, lagu ranggut, lagu metal, lagu segala lagu, pakai narkoba, segala macam diminum. Pil rohib, nol, budweiser, vodka, mix mes, kampur tua, sampai kopi campur spiritus. Semua dibantai mereka. Akhirnya naik motor kencang. Mati. Yang satu pula bonceng anak gadis orang. Gembung masalahnya. Kita ikut berperan. Katanya di sini dulu hanya keyboard-keyboard sampai jam 2 malam, gimana? Sudah tak ada lagi Pak Ustaz. Kenapa? Keluar perbup peraturan bupati hanya boleh sampai jam 10 malam. Kalau tidak akan ditangkap oleh Bapak Kapolres. Bapak-bapak polisi kita, saya pernah diundang acara, pas acara makan. Pak polisi ayo makan. Enggak, kata Pak. Saya sudah suuzon. Ini Pak polisi tak mau makan sama saya. Nampaknya dia sakit hati sama saya. Pas dekati, kenapa Bapak tak makan? Sedang puasa sunat, Pak Ustaz. Dalam hati mereka mendidih menengok orang-orang main keyboard tunggal nyanyi tak tentu arah. Dipakainya pula rok setengah tiang. Naik ke atas pentas celana sempit minta ampun. Tolong! Betapa hati mereka. Nyanyikan lagu macam. Berapa kali saya pesta nikah anak orang tak jadi masuk. Sampai si Ustaz Somad, ya. Udah kami undang payah-payah ngantar undangan ke rumah Ustaz, kenapa tak datang? Gimana aku mau datang? Baru masuk pintu gerbang, udah kalian sambut dengan jatuh bangun, aku mendengarmu. Oleh sebab itu, maka ini, kalau kita selamatkan, pemimpin menyelamatkan dengan perda, perbup, pergub, perwaku. Dan orang tua menyelamatkan tunjuk ajar. Anak muda ibu mesti selamatkan. Ibu tak pernah berhenti mulut. Kau pergi sama-sama pulang sama siapa jam berapa duit mereka. Tiba-tiba HP anak tu tinggal lupa dia bawa. Ibu miss call. Nampak nama ibu muncul. Security ganas. Tak apa-apa bu. Tak apa-apa. kenapa Ustaz dari tadi ibu? Karena ibulah yang bersama dengan anak lebih lama daripada bapak. Adapun bapak itu Pak Thohir, jarang di rumah. Pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang, langgang, lintang, tukang. Maka yang membesarkan itu ibu, ibu, ibu, ibu. Maka jangan heran kalau ada orang mengatakan, memanglah dasar kau anak hantu. Apa kata anaknya? Emak, kau tidak anak. Maka ini perbaiki. Kalian yang belum nikah, kalian carilah perempuan yang aminah. Amin. Maka kalau aminah, akan lahirlah anak Muhammad terpuji. Kenapa Ustaz bilang yang belum nikah? Yang belum nikah. Adapun yang sudah nikah, jaga ajalah yang ada.